Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpah nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuk dan taufiknya Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah yang besar ini, solat berjamaah, dan Allah membimbing kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapat kebaikan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan yang kemarin, masih tentang adab dan hak sesama muslim, kita sampai pada poin yang ke-14 kemarin, ya, yakni di antara adab-adab dan hak-hak muslim. Yang ke-13 kemarin yaitu alla yasubbahu bi khairi haqqin hayyan kana aw mayyitan. Tidak boleh mencerca, memaki saudaranya sesama muslim tanpa ada alasan yang hak, hidup ataupun sudah matinya. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, ini berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim hukumnya fasik, membunuhnya hukumnya kafir. Hati-hati terhadap sesama muslim. Nah, jaga lisan terhadap saudara kita, karena sungguh kehormatan seorang muslim haram untuk kita mengotorinya. Begitupun beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri ilar tadda alaihi illam yakun sahibu kadhalik. Tidaklah seorang menuduh atau melontarkan tuduhan kepada orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, melainkan akan kembali tuduhan itu kepada dirinya jika memang orang yang dituduh itu tidak demikian. Sehingga iwafila barakallahu fikum, ini semua mengingatkan agar kita hati-hati menjaga lisan kita terhadap saudara kita, Walaupun mungkin mata kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang kita anggap adalah kefasikan, maka hendaknya kedepankan uzur buat dia. Jangan langsung kita menuduh. Bisa jadi ia melakukan sesuatu itu, ya, bukan kesengajaan, atau sesuatu yang dia lakukan itu keterpaksaan atau uzur yang lainnya. Nah, ifillah barakallahu fikum. Beliau Rasul SAW juga menyampaikan berkenaan dengan orang yang telah meninggal dunia. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, jangan kalian mencaci maki orang yang telah meninggal dunia, karena sungguh mereka adalah orang yang telah berlalu pada apa yang telah mereka kerjakan. Dia akan mempertanggungjawabkan amalnya dia di hadapan Allah. Tidak perlu kita mencerca dia, mencaci maki dia. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah, lebih tegas lagi beliau dalam hadis Imam Bukhari Muslim pula menjelaskan, minal kabairi ayyastumar rajul walidayhi, termasuk dosa besar seorang mencaci maki orang tuanya. Wakila hal yasubur rajul walidayhi, dan beliau ditanya, mungkinkah ada seorang dia tega mencaci maki orang tuanya ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, na'am, iya. Yasubu abar rajuli fayasubu rajul abahu fayasubu ummahu. Ya, bisa terjadi, yaitu seorang mencaci maki bapak saudaranya, bapak temannya, lalu temannya mencaci maki bapaknya atau mencaci maki ibunya. Lihat, ikhwah fillah barakallahu fikum, ini juga hal yang harus kita hati-hati, ya, dalam kita bercanda. Jangan sampai kita mengejek orang lain punya bapak, orang lain punya mama, sehingga teman kita yang kita ejek orang tuanya balas ejek kita orang tua. Ini termasuk dosa besar. Ya, kehormatan orang tua kita harus dijaga. Nama baiknya harus dipelihara. Makanya termasuk dosa besar, kata Rasul SAW, seorang tega mencaci maki orang tuanya. Mungkin kalau langsung kita bicara tentang orang tua kita, tidak. Tapi termasuk pula dosa besar mencaci maki orang tua ketika kita mencaci orang tua teman, lalu temannya caci maki orang tua kita. Ini tidak diperkenankan. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, kita masuk pada poin yang ke-14. Termasuk dari adab dan hak sesama muslim adalah alla yahsadahu, ya, alla yahsadahu aw yadhunnu bi su'a. Tidak boleh kita berlaku hasad, iri, dengki. Tidak boleh kita su'udhan, ayubghidahu, atau membencinya, ayatajassasa anhu, atau kita memata-matainya, mencari-cari kekurangannya. Ketika dapat disebarkan aibnya, ini tidak boleh. Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jauhi banyak-banyak prasangka, jangan gampang nuduh, ya, kepada orang lain, sesama muslim. Sungguh sebagian atau banyak berprasangka itu adalah dosa. bersangka apa, menuduh orang lain itu termasuk dosa. Dan jangan kalian mencari-cari atau memata-matai orang lain, cari-cari aibnya, cari-cari kekurangannya. Dan jangan pula kalian ghibah sebagian kalian pada sebagian yang lain. Subhanallah, ighfila barakallahu fikum. Orang kalau dia dituduh, tentunya dia akan bertindak. Kalau tuduhannya benar, ia pun bisa jadi akan benci sama kita, apalagi tuduhannya salah. Sehingga ya, Allah ingatkan sebagian dari tuduhan itu dosa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi sampai menuduh saudara kita berbuat zina. Ya, ini hati-hati. Kalau sampai suami istri, ya, suami umpamanya na'udzubillah min dzalik menuduh istrinya zina, kemudian istri ini berhak menolak atau dia tidak benar tuduhannya, ini bisa sampai pada tingkatan nantinya li'an, yakni akan ditegakkan hukum bagi suami istri ini, hukum bisa kena hukum li'an. Suami menuduh istri zina, istri tidak terima, mengadu ke hakim. Suami dituntut untuk bersumpah 4 kalinya dan kelimanya dia siap dilaknat kalau tuduhannya dusta. Dan ini resikonya, harus keduanya bercerai karena sudah saling tuduh. Hati-hati dalam menjaga lisan. Begitupun kita menuduh orang lain berbuat zina umpamanya, na'udzubillah min dzalik, seperti yang dilakukan Dr. Muhammad bin Hadi, hadanallah ya, hadahullah wa iyana, semoga Allah memberi petunjuk beliau dan kita, menuduh ikhwah ahlus sunnah dengan tuduhan akhir, yakni zina. Maka hukumannya, pertama dikenakan cambuk 80 cambuk, kemudian dia dikenakan sebagai pendusta, dan berikutnya tidak diterima persaksiannya selamanya. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Tentunya orang yang seperti ini dengan hukuman syariat yang seperti ini, Syekh Rabi pun menasihati, tinggalkan dia, tinggalkan. Bukan kemudian dibela-bela. Sebab khawatir orang yang membela pelaku penuduh zina ini kena hukumnya sama dengan penuduh itu sendiri. Hati-hati. Artinya walaupun dia cuma mengikuti pengikut ya, Dr. Muhammad bin Hadi, Musa' Fiqah, jangan sampai dia kena hukumannya seperti saudaranya yang dia bela. Padahal saudaranya keliru menuduh orang zina, dia bela, dianggap benar tuduhannya. Hati-hati. Maka ya fila barakallahu fikum, selamat kalau kita ikuti bimbingan para ulama di atas hujjah yang benar. Nah, perhatikan ya fila barakallahu fikum, apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, juga ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tanajjasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Beliau sampaikan, jangan kalian iri, dengki. Penyakit hasad, iri, ini penyakit yang sangat buruk dalam hati dan akan membawa pelakunya tidak akan tenang hatinya melihat saudaranya mendapat kebaikan, dan ini akan menjadikan ia terus membenci pada saudaranya. Dan kalau lebih daripada itu, dia akan berusaha menghilangkan dari kebaikan dari saudaranya, ini lebih jahat lagi dari sifat iri. Ingat Habil dan Qabil kisahnya. Qabil tega membunuh saudaranya disebabkan karena rasa iri Begitupun saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam rela membuang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, sampai dijauhkan, dibuang ke sumur itu karena iri. Lihat kejelekan dari penyakit ini. Makanya Allah perintahkan kita berlindung dari keburukan ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan penyakit dengki, penyakit iri ketika muncul sifat itu. Kemudian jangan kalian saling benci, tabaghudu. Karena hadirnya dimuliakan Allah, orang kalau sudah muncul kebencian di hati, tidak ada pikiran untuk memberi kebaikan kepada orang yang dibenci. Yang ada di benak dan di pikiran dia ingin bagaimana mencelakakan atau memadaratkan, menimpakan keburukan pada yang dibenci. Atau minimalnya dia akan menjauh pada orang yang dibenci. Jangankan kita dalam berteman, suami istri, kalau sudah saling benci, pisah, cerai. Apalagi kita berteman, bersaudara. Sehingga dilarang, jangan kalian saling benci. Sebaliknya Allah perintahkan kita saling mencintai sesama muslim. Dan jangan salah mengerti, ya ikhwah barakallahu fikum, ketika ada tahdzir. Kenapa kok kita diperintahkan saling mencintai, kok ada tahdzir mentahdzir? Hadirin yang dimuliakan Allah, tahdzir ini juga dalam rangka karena cintanya kita kepada saudara kita. Dia melakukan satu kesesatan, kita peringatkan supaya kembali rujuk kepada kebenaran. Ya. Kemudian wala tahassasu, jangan kalian mencari-cari atau memata-matai orang lain. Ya, mencari-cari aibnya untuk kalian kemudian menyebarkannya. Wala tanajasu, jangan kalian tanajus. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ihafila barakallahu fikum, inilah rahmat Allah yang begitu besar bagi kita kaum muslimin, diperintahkan untuk kita menjaga persaudaraan ini. Karena dari persaudaraan itulah akan muncul kesatuan dan akan muncul perdamaian. Tidak mungkin terwujud perdamaian kalau tidak ada persaudaraan. Semakin erat persaudaraan akan semakin tentram dan terasa perdamaiannya. Dalam rumah tangga saja kalau persaudaraan itu kuat, rasa persaudaraan yang saling mencintainya, kedamaiannya akan terasa. Yakni dari kedua belah pihak keluarga. Ya, erat ukhuwahnya, persaudaraannya lebih lain. Demikian antara kita muslimin. Sehingga ihwa fillah barakallahu fikum, betul-betul dirasakan bagaimana, ya, perdamaian itu terwujud di zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin, karena mereka disatukan dalam iman. Kemudian ya fila barakallahu fikum, beliau memperingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari prasangka, dari menuduh, karena berprasangka atau menuduh itu sedusta-dusta ucapan. Kita menuduh, hati-hati, itu sedusta-dusta ucapan. Sehingga ihfila barakallahu fikum, hindari perkara ini karena akan memunculkan apa? Kebencian. Orang kalau sudah pernah dituduh, padahal enggak benar tuduhannya, hati akan terus tersakiti. Kalau dia bisa lapang dada memaafkan, tentram. Kalau enggak, terus sakit hati. Dan ini berbahaya. Yang ke-15, Ala yaghsyahu aw yakhda'ahu, tidak boleh dia menipunya, mengelabuinya. Perhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di antara dalam surat An-Nisa ayat 112, wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bibari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan siapa yang melakukan satu kesalahan atau dosa, dia menuduh, kemudian orang itu terancam lepas diri, tidak benar apa yang dilontarkannya, berarti orang itu telah menanggung dosa dan kesalahan yang nyata. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan tidak bolehnya kita menipu, mengelabui seseorang, seperti yang telah kami jelaskan hish yang kemarin dulu. Beliau Nabi SAW menyebutkan, man hamal alaina silah wa man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, sesama muslim maksudnya, pada saudara muslim, dan barang siapa yang menipu terhadap kami muslimin, ya, maka bukan dari kalangan kami. Menipu beliau Nabi dan muslimin, para sahabat, beliau menyatakan tidak termasuk dari kalangan beliau. Setelah beliau wafat, kita termasuk muslimin. Tidak boleh kita menipu saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan beliau menyebutkan berkenaan dengan seorang pemimpin, ketika dia diberi amanah memimpin dengan satu kepemimpinan jabatan atau kekuasaan, beliau menyebutkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Hadis Imam Bukhari Muslim, beliau Nabi SAW menyebutkan, tidak seorang pun yang Allah memberikan kekuasaan atau jabatan, dia pegang jabatan dan dia mati dalam keadaan di hari kematiannya, ia menipu kepada rakyatnya, ya, mengelabuinya, menipunya, kecuali apa? Allah haramkan baginya surga. Tentu Allah akan haramkan baginya surga. Ini ancaman yang begitu ngeri. Orang yang meminta jabatan, setelah Allah beri ia jabatan, orang menginginkan kedudukan dan Allah beri ia kedudukan, menjadi pemimpin, pegang kekuasaan, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat, menipu orang yang dipimpinnya, menipu anggotanya, dia haram baginya surga. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salamul afiyah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa yang beliau peringatkan dalam hadis yang agung ini, kita diperingatkan untuk hati-hati dari penyakit ghisy. Kemudian yang ke-16, kita lanjut. Ala yaghdirahu aw yakhunahu aw yakdhibahu. Tidak boleh kita mengingkari janji, mengkhianati atau mendustakan saudara kita, mendustai saudara kita. Tidak boleh kita mengingkari janji atau mengkhianati janji atau mendustai janjinya. Au yumatilahu fi qada'i dainihi, atau menunda-nunda membayar hutangnya yang dia telah mampu membayarnya. Karena sabda Rasulullah, saya ulangi, karena firman Allah Ta'ala, liqauli Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kalian perjanjian kalian. Dan Allah sebutkan termasuk sifat dari ciri utama mukminin. Mereka adalah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka orang-orang mukmin senantiasa memenuhi perjanjian mereka ketika mereka adakan perjanjian. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, Allah ingatkan setiap janji yang kita ucapkan, ya, itu nanti kelak akan diminta tanggungjawab oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 34 Allah sebutkan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan kalian penuhilah janji-janji kalian, sungguh janji itu kelak akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dengan ucapan kita, lisan mudah berjanji tapi sungguh kadang berat memenuhi janji itu. Maka bagusnya kita ketika mengucapkan sesuatu, katakanlah insyaallah. Jangan bilang besok tanpa mengucapkan insyaallah, jangan. Karena Allah telah ingatkan kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Allah tegur beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau katakan ingin ini akan kulakukan besok. Katakan insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga kalau saudara kita mengatakan insyaallah, jangan kemudian kita jangan pakai insyaallah. Yakin saja pasti besok. Kadang ada orang yang kurang percaya karena kita tambahi insyaallah. Ini padahal sudah diingatkan oleh Allah, kalau kita janji kepada seseorang, penuhi janji itu dan jangan lupa katakan insyaallah, karena bisa jadi kita janji besok ternyata rahmat Allah besok belum turun, kita belum ada kemampuan memenuhi janji itu, atau kita lupa sehingga katakan insyaallah, dan kita mohon kepada Allah kalau memang besok Allah mudahkan insyaallah kita penuhi, dan kalau sudah diberi oleh Allah anugerah dipenuhi, jangan kita menunda-nunda. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, siapa yang ada padanya empat perkara ini, dia munafik tulen, benar-benar munafik. Wa man kanat fihi khaslatan minhunna kana fi khaslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang ada salah satu dari empat perkara ini, berarti ia ada salah satu dari cabang munafik, dari bagian kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai ia tinggalkan empat-empatnya, tinggalkan semua, yaitu idza tumina khana, ketika diberi amanat ia khianat. Ini bukan mukmin tapi munafik sifatnya. Wa idza haddatsa kadzdzaba, ketika ia bicara dusta, gampang nipu, gampang mengelabui, gampang dusta, enggak boleh. Wa idza ahada ghadara, ketika ia adakan perjanjian ia ingkari, ia langgar. Wa idza khasama fajara, dan ketika ia terjadi khasama, satu perkara pertikaian, lalu mengadu kepada hakim, ia curang, ya, bayar orang, ya, untuk dia jadi saksi supaya membenarkan perkaranya, membantu membenarkannya, memenangkannya. Perilaku yang seperti ini merugikan saudaranya yang benar. Dia menang karena dia bisa bayar, saudaranya yang benar punya hak ambil haknya atau terhalangi haknya. Ini sifat munafik, ingin menang dengan segala cara. Sudah jelas ini hak orang, punya sertifikat ada, ya, tapi ia kemudian berusaha untuk mengambil haknya. Kemudian sudah jelas-jelas ini keliru, salah, dia tuntut lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak demikian. Ya, kita tidak boleh berbuat curang. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit seperti ini. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, matalul ghani dhulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia ada kemampuan membayarnya, ini zalim. Ini zalim. Karena apa? Ada kemampuan membayar, ia tunda, tunda, tunda. Kecuali memang dia tidak ada kemampuan, tidak mengapa. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita juga mengerti saudara kita. Terkadang orang nampak dia kayaknya mampu, padahal memang belum mampu. Sehingga prasangka itu pun kita jaga, jangan sampai kita bikin malu dia di tengah-tengah orang banyak langsung, eh kamu kemarin belum bayar utang, eh? Mana utang kamu, mari bayar. Hadirin, ini bikin orang jadi malu hati, muka merah jadi marah, gara-gara dia tidak adab. Memang boleh batagi, tapi ingat, jaga saudara kita punya muru'ah, punya hak kehormatannya. Ya, mungkin lebih selamat kita SMS saja, kan dia yang buka. Atau mungkin berdua saja empat mata, sehingga ia tersadar, teringatkan. Nah, bagi yang merasa, hadirin, jangan remehkan utang piutang, karena ini berat hukumannya. Nanti sampai ketika mati pun kebaikannya tergade sampai utangnya terlunasi, tergantung kebaikannya sampai utang itu dilunasi. Kata Nabi SAW, al-mayyitu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda 'alayhi. Mayit itu tergantung dengan utangnya sampai utangnya dibayarnya. Kasihan dia tidak dapat kebaikan segera didapatkan kebaikannya karena terhitung apa tergantung dengan utangnya. Tunggu nanti saudaranya dalam keputusannya di akhiratnya. Itulah nanti mereka orang-orang yang punya hak belum dipenuhi, punya saudaranya haknya, termasuk zalim dia. Itu setelah dia melewati sirat harus melewati kintarah. Ada satu titian lagi, disitulah penegakan hukum dari Allah, hak sesama kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut karena mengambil harta saudaranya, alasannya untuk dia pinjam tapi sengaja dia tidak mau kasih kembali. Ini mendzalimi saudara kita dan kelak akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Nas'alullah salamal afiyah. Yang ke-17, hadirin yang dimuliakan Allah, hak dan adab saudara sesama muslim, ayu khaliqahu bi khuluqin hasanin. Hendaknya berakhlak dengan saudaranya dengan akhlak yang bagus. Fayabdhulu lahul ma'ruf. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah Ta'ala, akhlak yang bagus itu mencakup 3 perkara, yaitu badrul ma'ruf, memberikan kebaikan selalu kepada saudaranya. Wa kufful anhul adza. Yang kedua, menahan diri tidak menyakiti saudaranya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, bermuka manis kepada saudaranya. Ini ciri orang yang akhlaknya baik. Dia punya perilaku 3 perkara ini: senang memberi kebaikan pada orang lain dan menahan diri tidak menyakiti orang lain. Dan ketika jumpa dengan saudaranya, dia bermuka manis. Ya, dia bermuka manis. Nah, hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pula kita diperintahkan untuk berakhlak baik. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam ayat Al-A'raf ayat 199. Apa yang disampaikan dalam firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf pada saudaramu, perintahkan kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah bimbing kita bersikap baik kepada saudara kita, kedepankan sikap maaf, maklum pada saudara, beri uzur saudara, yaitu khudil afwa, berilah maaf. Bisa jadi saudara kita itu ngomong kasar karena dia itu mungkin ya ada sesuatu dengan kita, atau mungkin ia buang muka ada sesuatu dengan kita. Ya coba tabayun apa yang terjadi kok sampai seperti itu. Dan jangan kita kedepankan marah. Sungguh yafila barakallahu fikum. Kadang seseorang itu emosi yang duluan. Ketika emosi duluan ya, melihat sesuatu itu jadinya buruk sangka kepada saudaranya. Dan ketika ada berita, dia langsung memvonis itu toh kata fulan juga begitu. Padahal Allah Ta'ala telah perintahkan kita untuk coba tasabut tabayyun. Sehingga yafila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejelekanmu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Allah jadikan rahmat bagi kita umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna menghapus keburukan dengan amal kebaikan. Sedangkan dulu Bani Israel, mereka diperintahkan bunuh diri mereka untuk taubat dari dosanya. Kita tidak demikian. Kita diperintahkan ikuti dengan kebaikan. Sebab innal hasanat yudhibna sayyiat. Dan iwafila barakallahu fikum. Yang berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Nah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, definisi akhlak yang mulia tadi yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri ini sudah mencakup sekian kebaikan. Dan sungguh dengan kita ya memberi kebaikan kepada saudara kita, baik yang kita senangi atau yang kita benci, kalau kita seorang yang baik akhlaknya, tidak bapilih, oh ini katong suka, katong kasih dia jua, oh ini katong sing suka lai, ya beta sing suka, enggak kasih dia. Jangan begitu. Pokoknya orang-orang yang kita ada sekitar kita itu semua saudara kita, kita bikin baik par dia. Kita berikan kebaikan buat dia. Nah hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan keliru, salah sangka dalam menerapkan perkara ini. Kenapa kata Ustadz kita suruh berbaik sangka, kita suruh berbuat baik pada orang? Ya. Lalu kenapa kemudian kita kemarin dulu diperintahkan umamanya untuk meninggalkan mereka orang-orang musyafiqah, ya, pengikut dari pengikutnya Muhammad bin Hadi, pengikutnya Halabi, MLM, pengikutnya Hajuri. Kenapa kita suruh tinggalkan? Hadirin, ini karena manhaj. Maka perhatikan yang baik. Ya, ini karena manhaj. Dan kita diperintahkan seperti itu supaya mereka kembali. Kalau mau rujuk kepada kebenaran, kembali kita saudara. Karena dia menginginkan keburukan buat kita, dia sudah keliru tersesat jalan. Baru kalau kita baku baik dan dia, kita terbawa sesat, siapa yang salah? Kita yang keliru. Sehingga diingatkan oleh Allah, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dirimu tanggung jawabmu, tidak akan menyesatkanmu mereka ya, tidak akan memadaratkanmu, membahayakanmu mereka orang-orang yang sesat kalau engkau ada di atas petunjuk. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, praktis akhlak yang baik ini khusus kepada sesama muslim, dia ahlus sunnah. Kepada ahlul bid'ah ada perilaku sendiri. Kepada ahlul hawa ada perilaku sendiri. Ya. Kita dibimbing juga sehingga perlu kita ya pahami mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Kita lanjut yang berikutnya, ya. Masih yang ke-17 tadi. Ya, ini termasuk akhlak yang baik adalah kufu adza, menahan diri tidak menyakiti orang lain. Ya, menahan diri. Kalaupun kita disakiti, jangan kita balas menyakiti. Memang kita mampu balas, tapi ingat apa yang Allah sampaikan dalam surat Fussilat. Allah telah ingatkan supaya apa? Kita ini kalau bisa balaslah dengan yang lebih baik keburukan orang lain kepada kita. Idfa billati hiya ahsan. Allah perintahkan engkau balas dengan kebaikan yang lebih baik pada orang lain. Walaupun ia menyakitimu, kau beri kebaikan kepada dia. Sehingga orang yang semula, kata Allah Ta'ala, fa idza ladzi bainaka bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga yang semula antara engkau dengan dia ada permusuhan, ada kebencian, dengan kebaikan sikapmu itu engkau jadi teman yang sangat akrab, jadi teman yang erat, hubungan jadi tambah erat. Ini bimbingan dari Allah. Tapi ketika ada orang lain bikin jelek buat diri kita, kita balas kejelekan pada dia, akhirnya kejelekannya akan muncul. Dia tambah jelek, kita tambah lagi. Dia tambah jahat, kita tambah lagi. Hadirin, tidak akan terjadi kebaikan. Ya. Orang yang bikin jelek kepada kita, kita balas dengan kebaikan, dia akan berpikir, orang yang selalu bikin baik, masa saya akan bikin jelek buat dia? Mikir. Ya. Tapi kalau kita balas kejelekan, dia akan berusaha menimpakan yang lebih buruk. Dan jangan kita merasa kita mampu. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa siapa yang dikuasai emosional, dia bisa melampiaskan sebenarnya emosinya, namun ia berusaha menahan diri dan dia sabar dengannya. Allah perkenankan dia nanti pilih bidadari yang paling cantik untuk istrinya di surga nanti. Ini buah sabar, menahan diri dari emosi. Dan itulah sifat orang yang bertakwa. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, dia adalah al-kadhimin al-ghaidha. Saya ulangi, dalam surat Al-Imran Allah sampaikan al-kadhimin al-ghaidha wal-afina anin nas. Dia orang yang selalu kadhimin al-ghaidha, menahan amarah, wal-afina anin nas, dan ia memberi maaf kepada manusia. Hadirinya dimuliakan Allah, para jamaah rahimah rahimakumullah, kita emosi yang ada di hati, susah untuk tenang diri ini, lepas darinya kungkungan emosi tersebut, kecuali hati ini lega memaafkan saudara kita, lega kembali bersaudara. Tapi kalau masih ada emosi, susah untuk kembali bersaudara. Biar kakak adik bisa bertengkar. Antum masih ingat kisah dari Nabi Ya'qub dengan saudara kandungnya sendiri, Isu. Sampai Nabi Ya'qub pergi ke Palestina. Ya, saya ulangi. Ini sampai lama beliau tinggalkan Palestina karena saudaranya yang begitu ya keras permusuhannya, kapan ketemu mau dibunuhnya. Tapi Nabi Ya'qub berusaha dengan segala upaya kebaikan untuk menjalin kembali. Setelah sekian lamanya beliau kangen rindu dengan bapaknya Nabi Ishaq. Beliau berusaha untuk kembali ke negerinya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, ya, setelah datang beliau dengan membawa keluarga dan membawa ternak kekayaan yang lainnya, diberikan hadiah untuk saudaranya yang ya menaruh dendam selama ini. Ya, sampai saudaranya luluh hatinya sehingga menangis dan menjadilah kembali persaudaraannya. Tidak dibalas dengan kejelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Coba antum lihat Nabi Yusuf, bagaimana dia, apakah ada dendam kepada saudaranya yang sekian tahun terpisah dari orang tua gara-gara perilaku saudaranya, tega membuangnya setelah dia punya jabatan kedudukan di Mesir. Apakah saudaranya dihabisi? Tidak. Nabi Yusuf balas dengan kebaikan sehingga saudaranya semakin tunduk dan beliau semakin mulia. Itulah yang Allah katakan, ma zadallahu 'afwan bi 'abdin ila 'izza. Allah tidak menambah seorang yang punya sifat maaf melainkan akan ditambah mulia oleh Allah seperti Nabi Yusuf alaihissalam, begitu pun seperti Nabi Ya'qub alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu contoh-contoh yang sudah nyata dan jelas. Nah, ya fil hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-18, ayuwaqirahu in kana kabira. Kita dalam menjaga adab ya dan hak saudara kita sama muslim, harus kita memuliakan kalau itu lebih tua usianya dari kita. Yarhamu in kana saghira, kita menyayanginya kalau dia lebih muda dari kita usianya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang sepadan seusia atau yang di bawahnya. Ya, orang-orang yang lebih kecil atau di bawahnya. Barakallahu fikum ikhwah, sampai di sini karena sudah isya. Mudah-mudahan ini mengingatkan pada kita untuk memperbaiki ukhuwah kita dan menjaganya. Semoga Allah jadikan kita tetap dalam persaudaraan dalam iman dan sampai kita dipersaudarakan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal.